ditaruh kepadaku. Tuhan, jangan kau ingat salahku. Tak dapat ku hidup tanpa ampunmu. Jiwaku mengharapkanmu lebih dari pengawal yang mengharapkan pagi. Ku percaya kau Tuhan yang sanggup untuk memulihkan kehidupanku. Selalu ku bersyukur buat anugerah-Mu Yesus yang melimpah di hidupku selalu. Kau Tuhan yang sanggup.